Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita dalam bab tentang peringatan dari sifat al-kibr, yaitu meremehkan orang lain dan tidak mau menerima al-haq. Sampai pada hadis yang telah kita baca kemarin secara global, secara ringkas, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai pada hadis Abu Hurairah sanad hadis tersebut radhiyallahu an, beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال احتجت الجنة والنار وقال سفيان وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. Sebagaimana kita telah baca kemarin, احتجت الجنة والنار, احتجت maknanya adalah اختصمت, berdebat. Sebagaimana itu ditafsirkan pada lafaz yang berikutnya, sebagaimana disebutkan, qala Sufyanu aidha ikhtasamatil jannatu wan nar, artinya al jannah dan juga an nar keduanya ikhtasamata, saling berdebat. An nar menyampaikan ucapannya dan al jannah menyampaikan ucapannya dalam perdebatannya tersebut. Perdebatan apa atau ucapan apa yang mereka sampaikan, perdebatkan, akan disebutkan nanti dalam hadis. Dan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menyikapi perkara-perkara yang seperti ini adalah nu'min bihi ala zahirih. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menyikapi hadis-hadis yang seperti ini adalah al-imanu bihi ala zahirih, mengimani sebagaimana zahirnya, sebagaimana apa adanya. Kama ja'at, imanu bihi ala zahirihi kama ja'at, tidak ditakwilkan dengan takwil-takwil yang masuk pada akal, sebagaimana dilakukan oleh mereka-mereka ahlu takwil, ahlu tahrif, yang mereka ketika melihat sesuatu yang tidak masuk dengan akal, tidak masuk pada akal, mereka mentakwilnya. Bagaimana mungkin jannah atau nar berbicara? Tidak mungkin. Ini maksudnya adalah lisanul hal, keadaan mereka seakan-akan berdebat. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu, mengimani sebagaimana zahirnya. Dikatakan ihtajat, ikhtasamat, berarti maknanya berdebat, mereka berbicara hakikatan. Fala yahtaju ila at-takallufat bita'wiliha, maka tidak butuh dengan takalluf, menyusahkan diri dengan menta'wil-ta'wil yang mana ta'wil itu tidak ada dasarnya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimaninya secara zahir, berarti maknanya apa? Seperti apa? Maknanya seperti apa yang disebutkan secara zahir, mereka berdebat, berarti berdebat sebagaimana maknanya yang hakiki. Sebagaimana hal ini pula disikapi oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya dari para salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Mereka mengimani perkara-perkara yang seperti ini dan melewatkannya saja, tidak mentakwil-takwil, memaknakan sebagaimana apa adanya secara hakiki. Baik, barakallahu fikum. Qalatin nar, an-nar mengatakan, yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. An-nar mengatakan yalijuni, yalijuni maknanya yadkhuluni, masuk padaku, al-jabbarun wal-mutakabbirun, masuk padaku, masuk ke dalam an-nar orang-orang jabbarun dan orang-orang mutakabbirun. Wahada mawdi' asyahid minal hadith lilbab. Ini adalah inti jumlah yang mana sebagai syahid yang berkaitan dengan bab ini. Bahwasanya al-jabbarun wal mutakabbirun, tempat mereka adalah di dalam an-nar. Berarti hadis ini merupakan salah satu hadis yang disebutkan dalam bab ini berkaitan dengan konsekuensi atau tempat kembali mereka di akhirat nanti, yaitu masuk ke dalam an-nar, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-jabbarun, apa makna al-mutakabbirun? Sebagian ulama mengatakan maknanya sama. Al-jabbarun wa mutakabbirun qila annahuma bi ma'na wahid. Sebagian ahlul ilm mengatakan maknanya adalah sama. Baik al-jabbarun baik al-mutakabbirun, kedua-duanya memiliki makna yang sama. Wa qila, tetapi disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi yang lainnya, bal bainahuma farqun. Keduanya memiliki perbedaan. Tidak sama seutuhnya, tetapi ada perbedaan. Walaupun mirip, tetapi ada perbedaan. Bainahuma farq. Al-mutakabbir huwa al-muta'ali 'alan nas. Al-mutakabbir huwa al-muta'ali 'alan nas. Sebagaimana telah kita pelajari juga, orang yang sombong atau mutakabbir itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih tinggi di hadapan orang lain. Al-muta'ali 'alan nas. Wal-jabbar, lalu apa al-jabbar? Al-jabbar huwa alladhi mana'a nafsahu 'anil nas. Huwa alladhi mana'a nafsahu 'anil nas. Wala yarghab bimulaqatihim. Wala yarghab bimulaqatihim. بأن يرى نفسه أرفع منهم. بأن يرى نفسه أرفع منهم. Jadi mirip maknanya. Mutakabbir adalah seorang yang menganggap dirinya lebih tinggi di hadapan orang lain. Tetapi al-jabbar memiliki sedikit makna yang lebih, yaitu orang yang mana'a nafsahu 'anil nas wa la yarghab bimulaqatihim. Menahan dirinya untuk bertemu dengan orang-orang secara umum. Tidak ingin bertemu dengan mereka dengan alasan yang sama, yaitu merasa tinggi. Tetapi yang pertama tadi lebih umum, yang mutakabbir lebih umum. Orang yang menganggap dirinya tinggi, maka dia mutakabbir. Tetapi ketika seorang merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain, lebih tinggi derajatnya, kedudukannya, jabatannya, kemudian dia tidak mau bertemu dengan orang secara umum, menjaga diri tidak mau bertemu dengan orang-orang, maka ini disebut jabbar. Jadi ini sedikit perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, walaupun sebagian lagi yang lain mengatakan annahuma bima'na wahid, keduanya memiliki makna yang sama. Jika ada perbedaan, maka perbedaan yang telah disampaikan tadi. Qalatin nar yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. Maka al-jannah pun menyampaikan ucapannya. Wa qalatil jannah, berkata al-jannah, yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara. Yadkhuluni ad-du'afa wa yadkhuluni al-fuqara, masuk kepadaku orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Kalau yang tadi membanggakan orang-orang tinggi, sekarang al-jannah membanggakan dengan menyebutkan sifat mereka yang baik. Yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara, masuk kepadaku du'afa dan masuk kepadaku al-fuqara. Wal maqsudu bid-da'if, yang dimaksud dengan da'if atau du'afa tersebut, al maqsud bid-da'if ay fi a'yunin nas, fi a'yuni an-nas, masuk dalam al-jannah orang-orang lemah. Apakah memang mereka benar-benar orang lemah? Maksudnya adalah tidak pada zatnya, tetapi fi a'yunin nas, di mata orang-orang secara umum di dunia ini. Wa amma 'indallah fa inna lahu al-makana ar-rafi'ah. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi masuk ke dalam al-jannah orang-orang du'afa dan orang-orang yang fakir. Dari sini kita mengetahui bahwasanya salah satu orang yang akan masuk ke dalam al-jannah adalah orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Orang fakir jelas maknanya, tetapi orang lemah, apakah memang mereka benar-benar lemah? Disebutkan bahwasanya lemah menurut pandangan orang. Fi a'yunin nas wa amma 'indallah fa inna lahu al-makanah ar-rafi'ah. Karena semua orang yang masuk ke dalam al-jannah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah, mereka memiliki derajat yang tinggi. Tetapi disebut lemah karena memang di hadapan manusia, manusia mengira atau memandang dengan pandangan yang remeh. Oleh karena itu, atas dasar makna ini, jaa fil hadis. Walihada jaa fil hadis menunjukkan makna yang seperti ini. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, rubba ash'atha aghbara dhi timrain, rubba ash'atha aghbara dhi timrain madfu'un fil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra, law aqsama 'ala Allah la abarra. Terkadang ada seseorang yang dia itu berdebu lusuh, dhi timrain, memiliki dua pakaian yang dipakai di atas dan bagian bawah, bagian atas bagian bawah, hanya itu saja yang dia punya. Itu pun pakaian yang sudah rusak, sudah usang. Madfu'un fil abwab, ketika dia mengetuk pintu-pintu rumah, tidak diterima, tidak dianggap oleh orang-orang, dianggap remeh. Siapa orang ini? Pakaiannya jelek, berdebu, tidak memiliki apa-apa. Tidak ada rumah yang mau menerimanya. Tetapi kata Nabi SAW, orang ini ternyata memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sabda beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Ternyata orang itu ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan realisasikan sumpahnya tersebut. Ketika dia bersumpah Allah Subhanahu wa atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya tersebut. Barakallahu fikum, ini yang menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang lemah menurut pandangan orang, tetapi ketika dia memiliki amalan-amalan yang baik, ternyata dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki derajat tinggi. Oleh karena itu kata al-jannah, yalijuni dhu'afa wa yalijuni al-fuqara, masuk kepadaku al-jannah, masuk kepadaku ad-dha'if, masuk kepadaku al-faqir. Dalam perdebatan al-jannah dengan an-nar, apakah makna dari jumlah ini, masuk kepadaku ad-dha'if, masuk kepadaku al-faqir, berarti orang-orang kaya, orang-orang kuat tidak masuk ke dalam al-jannah? Laisa ma'na dhalika annahu la yadkhulul jannata illa al-fuqara. Bukan makna dari jumlah ini, la yadkhulul jannata illa al-fuqara, bukan makna dari jumlah ini tidak masuk ke dalam al-jannah kecuali orang-orang fuqara. Tidak bisa diambil kesimpulan dari jumlah ini dengan kesimpulan yang seperti ini. Tidak masuk ke dalam al-jannah, tidaklah yang masuk ke dalam al-jannah kecuali mereka-mereka yang fuqara, tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki kekayaan, harta. Orang-orang kaya tidak masuk al-jannah, orang-orang fakirlah yang masuk ke dalam al-jannah. Tidak bisa diambil kesimpulan dari jumlah ini dengan kesimpulan tersebut. Bal yadkhulul jannata al-fuqara wal aghnia. Bahkan yang masuk ke dalam al-jannah, bukan yang masuk, bahkan akan masuk ke dalam al-jannah baik itu orang fuqara atau orang aghnia. baik orang fakir ataupun orang kaya, semuanya akan bisa masuk ke dalam al-jannah sesuai dengan amalan yang mereka miliki. Kefakiran, kekayaan bukan menjadi ukuran masuknya ke dalam al-jannah, bukan menjadi ukuran masuknya ke dalam an-nar. Lalu apa maknanya? Mengapa al-jannah mengatakan yalijunil ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara? Masuk kepadaku ad-du'afa, masuk kepadaku al-fuqara. Mengapa disebutkan fakir di sini? Padahal bukan hanya fakir saja, orang kaya pun bisa masuk ke dalam al-jannah. Al-maqsudu min al-fuqara ha huna al-ghalib. Al-maqsudu min al-fuqara huna al-ghalib. Ini sisi yang pertama. Yang dimaksud dengan fuqara di sini adalah secara umum kebanyakan. Kebanyakan orang-orang fuqara lah yang masuk ke dalam al-jannah. Wa aidan, sisi yang kedua, aidan yuhmal 'ala al-awwaliyah. Yuhmal 'ala al-awwaliyah. Makna ini dibawa kepada al-awwaliyah. Siapa yang dahulu, siapa yang akan duluan masuk ke dalam al-jannah. Fa innal aghniya yadkhuluna al-jannah. Fa innal aghniya yadkhuluna al-jannah. Walakin man adda haqqal mal, man adda haqqal mal wattaqa Allah azza wa jal fi malihi, wattaqa Allah azza wa jal fi malihi. Sisi yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi jawabannya adalah secara umum kebanyakan, al-ghalib, kebanyakan memang yang masuk ke dalam al-jannah adalah fuqara, bukan aghnia. Tetapi tidak menutup kemungkinan aghnia masuk ke dalam al-jannah, bahkan bisa saja tergantung amalan mereka. Sisi yang kedua adalah ala al-awwaliyah. Makna di sini dibawa kepada al-awwaliyah. Siapa yang duluan masuk? Karena orang-orang kaya al-aghnia masuk ke dalam al-jannah setelah disebutkan tentang harta mereka dulu. Siapa yang menunaikan hartanya, hak-hak hartanya dengan benar, dan siapa yang memang benar-benar menggunakan hartanya pada tempatnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta mereka. Artinya apa? Tidak masuk secara langsung. Dibicarakan dulu tentang hartanya ketika di dunia ini. Beda dengan fuqara, mereka ketika diputuskan masuk ke dalam al-jannah, mereka masuk ke dalam al-jannah. Adapun aghnia ketika dilihat mereka adalah memiliki harta yang banyak, orang kaya, maka akan dirinci dulu yang seperti ini dibawa kemana, yang seperti ini dibawa kemana, tidak masuk secara langsung. Ini dua jawaban dari mengapa disebut yalijuni al-fuqara, masuk kepadaku fuqara, padahal orang kaya pun masuk ke dalam al-jannah. Baik, barakallahu fikum, bisa difahami ya? Baik, insyaallah mafhum. Oleh karena ini pula muncullah pembicaraan yang panjang di sisi para ulama tentang siapa yang lebih mulia? Apakah orang kaya yang bersyukur ataukah orang fakir yang sabar? Al-ghaniyyu syakir am al-faqiru sabir? Atas dasar ini, dari permasalahan ini muncul di sebagian para ulama pembahasan yang panjang tentang siapa yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Al-ghani asy-syakir, orang kaya yang bersyukur, ataukah al-faqir as-sabir, orang fakir yang sabar. Barakallahu fikum. Ini perdebatan mereka, al-jannah wan nar. Qalatin nar yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun wa qalatil jannah yalijunil dhu'afa wa yalijuni al-fuqara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala lil jannah, Allah mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya, anti rahmati arhamu biki man asya, thumma qala linnar anti azabi wa'adzibu biki man asya wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada al-jannah, kamu adalah rahmatku. Aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki melaluimu, dengan menggunakanmu. Mengatakan kepada An-Nar juga seperti itu, anti azabi wa azibu biki man asya. Kamu adalah azabku, yang mana aku mengazab siapapun yang aku kehendaki di dalammu, di tempat An-Nar. Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan potongan yang terakhir, di sini ada faedah tentang ucapan anti rahmati arhamu biki man asya. Kamu adalah rahmatku. Sedikit faedah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anti rahmati, mengatakan kepada al-jannah bahwasanya kamu adalah rahmati, rahmatku. Rahmati kalimat masdar. Rahma adalah kata masdar. Wa adhafa Allah huna ila nafsihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan rahmah kepada dirinya Subhanahu wa taala. Rahmati, al-jannah adalah rahmati, rahmatku. Kalimat masdar, kemudian Allah Subhanahu wa taala sandarkan kalimat masdar tersebut kepada dirinya Subhanahu wa taala. Adhafa Allah huna ila nafsihi. Walqa'idatu inda ahlil ilm, dan kaidah di sisi ahlul ilm pada yang seperti ini, alqa'idah inda ahlil ilm anna almasdar idza udhifa ila Allah taratan yuradu bihi as-sifah wa taratan yuradu bihi atharu as-sifah. Kata masdar idza udhifa ila Allah, apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lafzul jalalah Allah, seperti pada contoh ini rahmati, kalimat masdar jika disandarkan kepada lafzul jalalah Allah, apa kaidahnya? Taratan yuradu bihi sifah wa taratan yuradu bihi atharu sifah. Terkadang yang dimaksudkan adalah sifat itu sendiri, terkadang yang dimaukan adalah sifat, dan terkadang yang dimaukan adalah athar dari sifat. Athar dari sifat. Dari mana kita mengetahui apakah itu sifat, apakah itu athar dari sifat yang dimaukan dengan masdar tersebut? Alladhi yadullu ala dhalika as-siyaq. Walladhi yadullu ala dhalika as-siyaq. Yang menentukan apakah dia sifat ataukah dia atharus sifah adalah siyaknya. Adalah siyaknya. Siyak itu konteks pembicaraan. Awalan dan akhiran. Sebelum dan sesudah. As-sibaq wal-lihab. Itu makna siyak. Jadi dilihat awalnya, dilihat akhirnya. Pembicaraan ini sedang mengarah kemana. Apa yang dimaukan. Tergantung siyaknya. Baik, dengan contoh lebih jelas, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fanzur ila athari rahmatillah, fanzur ila athari rahmatillah lihatlah kepada athar-athar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sini kalimat masdar dan disandarkan kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Udhifa ilallah, masdar di sini atau rahmat di sini, udhifat ilallah, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi as-sifah, tetapi yang dimaukan di sini adalah sifat. Lihatlah kepada asar-asar dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asar-asar yang muncul dengan sebab sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari siyak di sini kita mengetahui bahwasanya ini adalah sifat. Mengapa demikian? Karena disebutkan sebelumnya kata athar. Disebutkan sebelumnya kata athar. المراد به الصفة ولهذا ذكر أثرها. وفي الحديث adapun yang dalam hadis ini, yang dalam hadis ini anti rahmati arhamu biki man asya adalah athar dari sifat. Athar dari sifat, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini yang dimaukan adalah athar dari sifat. Karena al-jannah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa atharun min athari rahmatillah. Fahuwa atharun min athari rahmatillah. Jadi harus dibedakan. Anti rahmati mengatakan kepada al-jannah, kepada Allah Subhanahu wa taala, anti rahmati bukan berarti jannah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat, bukan. Jannah adalah athar dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap sifat atau banyak sifat dikatakan dengan kata sifat padahal itu adalah athar dari sifat. Memang dipakai seperti itu. Yutlaq ala athari rahmah rahmatan. Yutlaq ala athari sifah sifah. Diitlakan pada athar dari sifat dengan sifat tersebut, diitlakan pada asar dari rahmat dengan rahmat itu sendiri. Seperti pada contoh dalam hadis ini, anti rahmati bukan berarti jannah adalah rahmat Allah, tapi asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merahmati manusia dengan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Maka al-jannah adalah asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat yang tadi disebutkan dalam contoh, fanzur ila athari rahmatillah. Rahmat itu adalah sifat Allah. Rahmat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Karena kenapa athar disebutkan sebelumnya? Contoh pada ayat yang lain misalnya, ata amrullah fala tasta'jilu. Dalam surat awal surat An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jilu. Datang amrullah, katanya adalah amrullah, tetapi yang dimaksud adalah yang diperintahkan, yaitu yaumul qiyamah. Ata yaumul qiyamah, akan datang hari kiamat nanti. Maka kaum kufar, jangan kalian berburu-buru untuk meminta azab. Fala tasta'jilu, jangan kalian terburu-buru menantang meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ata amrullah, datang amrullah. Disebutkan di sini amr, tetapi yang dimaksud yang diperintahkan, yaitu yaumul qiyamah. Atlaqal amr wal muradu bihi al ma'mur. Berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ala lahu al khalqu wal amr. Ala lahu al khalqu wal amr, tidaklah Allah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki al khalq dan al amr, apa yang diciptakan dan apa yang diperintahkan dari syariat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dibedakan. Karena terkadang asar dari sifat diitlakan dengan sifat. Dari mana kita membedakannya? Dari siyak. Jangan sampai ada yang memahami bahwasanya al-jannah adalah sifat Allah. Anti rahmati maksudnya adalah asar dari sifat. Anti rahmati arhamu biki man asya. Anti azabi wa'adzibu biki man asya. Mengatakan kepada an-nar, anti azabi wa'adzibu biki man asya. Qala walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Allah Subhanahu wa ta'ala wa'ada an yamla'a an-nar wal jannah. Wa'ada Allah al-jannah an yamla'aha wa wa'ada an-nar kadzalika an yamla'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada al-jannah untuk dipenuhi dengan penghuni dan menjanjikan an-nar untuk dipenuhi dengan penghuni. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid?" Apakah sudah penuh Tetapi an-nar atau jahannam menjawab hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Kemudian ditambahkan halim talati, apakah telah penuh? Hal mim mazid, an-nar mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memenuhi sesuai janjinya Subhanahu wa taala akan memenuhi an-nar dengan penghuni. Ini pun sama dengan yang tadi, an-nar mengatakan hal mim mazid, ahlu sunnah mengimani dengan secara zahir apa yang ada dari makna tersebut. An-nar mengatakan berarti mengatakan secara hakiki, tidak ditakwilkan dengan takwil-takwil yang tidak ada dasarnya. Baik, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.